Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita malam ini kita memasuki subab ketujuh, enam, bertemunya dua sukun iltiqa sakinain. Barakallahu fikum. Dan kita di akhir kitab ya. Di akhir kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, karena setelah subab ketujuh selesai tersisa satu bab lagi, yaitu subab kedelapan. Enam. Bab waqaf. Iya, artinya dalam beberapa kali pertemuan insyaallah kita akan menyelesaikan kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif ini. Iya. Silakan dibaca bergantian. Bismillah. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala. Subbab yang ketujuh dari bab tiga, yakni iltiqa'us sakinain, atau bertemunya dua sukun. Apabila bertemu dua sukun pada satu kata atau dua kata, maka wajib dibebaskan atau dicegah agar tidak bertemu dua sukun pada kata-kata tersebut. Cara mencegahnya dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, menghapus huruf pertama yang bersukun. Yang kedua, mengharokati huruf sukun yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Apabila bertemu dua sukun pada satu kata atau dua kata, maka wajib dibebaskan, dicegah agar tidak bertemu dua sukun pada kata-kata tersebut. Cara mencegahnya dengan salah satu dari dua cara, menghapus huruf pertama yang bersukun, dan ini kalau huruf pertama tersebut adalah huruf ilat seperti wawu yang sukun atau alif yang sukun, nam atau ya, maka bisa terjadi penghapusan sukun beserta huruf tersebut, nam. Barakallahu fikum. Kemudian cara yang kedua, mengharokati huruf sukun yang pertama. Nah, diberi harokat agar apa? Agar tidak bertemu dua sukun. Ketika diberi harokat menjadi apa? Menjadi satu berharokat, satu sukun. Nah, dan ini akan dirinci keadaannya pada bacaan berikut ini. Ya, silakan berganti membaca. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. A. Menghapus huruf bersukun yang pertama. 1. Wajib menghapus atau membuang secara lafaz atau tulisan, yaitu jika dua sukun atau dua huruf bersukun terdapat pada satu kata yang huruf bersukun pertamanya berupa huruf mat, maka huruf bersukun yang pertama dihapus, baik huruf bersukun kedua bagian dari kata maupun dihukumi bagian dari kata tersebut. Seperti ul bi khof, asalnya khof domah waw sukun dan lam sukun, dan asal dari bi yaitu ba kasroh, ya sukun dan ain sukun, dan asal kata dari khauf, yaitu kha fathah alif dan fa sukun. Dan contoh berikutnya adalah tagzuna, asalnya adalah tagzuna. Kemudian menjadi tagzu. Nah, kemudian menjadi tagzuna. Yang ini dihapus satu waw, menjadi satu waw. Contoh berikutnya tarmuna, asalnya tarmiyuna. Kemudian ya diubah menjadi sukun, menjadi tarmi ya sukun, kemudian waw sukun dan nun. Kemudian ya dihapus menjadi tarmiuna. Dan kemudian mim kasrah diubah menjadi dhammah, menjadi tarmuna. Dhammah pada waw dan ya dibuang karena dianggap berat untuk diucapkan. Setelah itu bertemulah dua sukun, maka huruf bersukun yang pertama dibuang menjadi tagzuna dan tarmiuna. Kemudian kasrah pada mim tarmiuna diganti menjadi dhammah untuk menyelamatkan waw jamaah agar tidak berubah menjadi ya. Contohnya tarmina, asalnya tarmiyina dari wazan taf'ilina. Kemudian ya pertama dihapus harokatnya menjadi bertemu dua sukun. Kemudian ya yang pertama dihapus menjadi tarmina. Contoh berikutnya litarmunna, asalnya litarmu waw sukun kemudian alif ditambah nun taukid. Kemudian waw dan alif dihapus menjadi litarmunna. Contoh berikutnya litagzinna, asalnya litagzi kemudian ya sukun ditambah nun taukid menjadi litagzinna, ya-nya dihapus. Iya, ahsanta. Barakallahu fikum. A menghapus huruf bersukun yang pertama. Nah, tadi disebutkan mencegah ketemunya dua sukun bisa dengan menghapus huruf sukun yang pertama. Cara kedua, mengharokati huruf sukun yang pertama. Sekarang pembahasannya pada menghapus huruf sukun yang pertama. Wajib menghapus atau membuang secara lafadz dan tulisan, yaitu jika dua sukun terdapat pada satu kata yang huruf bersukun pertama berupa huruf mad. Nah, apa huruf mad? Wawu yang huruf sebelumnya berharokat doma, atau ya yang huruf sebelumnya berharokat fathah, alif yang huruf sebelumnya pasti fathah. Nah, itu huruf mad. Barakallahu fikum. Yang huruf bersukun pertama berupa huruf mad, maka huruf bersukun yang pertama dihapus, baik huruf bersukun kedua bagian dari kata ataupun dihukumi bagian dari kata. Nah, contoh antum lihat kul, asalnya kul ya, asalnya apa? Qaf doma wawu sukun lam sukun, ketemulah dua sukun. Maka apa yang kita lakukan? Yaitu membuang sukun yang pertama beserta huruf ilatnya menjadi kul. Nah, fi'il apa kul? Fi'il amr. Mana spidol? Fi'il amr berasal dari apa? Fi'il amr berasal dari fi'il mudhari' yang majzum ya. Taqulu. Ini fi'il mudhari' bukan? Fi'il mudhari'. Naam. Berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Kita bikin lam. Lam. Nah, lam takul, lam, lamnya disukun. Ketemu dua sukun, ya enggak? Sukun pada wawu dan sukun pada lam. Maka kita buang wawu ini menjadi lam, lam takul. Nah, ini fi'il amr berasal dari fi'il mudhara' yang sukun dengan membuang huruf mudhara'. Kita buang huruf mudhara'nya. Menjadi apa? Kul, ya enggak? Nah, kul. Nah, itulah. Ini fi'il amr. Kul. Nah. Takuluna. Kita majzumkan, masukkan lam. Lam, apa yang terjadi? Nun dibuang, hatfun nun ya. Majzum wa alamat jasmihi hatfun nun. Nah, setelah itu kita buat fi'il mudhara'nya, fi'il amrnya nih. Dari lam takulu kita bikin fi'il amrnya. Apa yang kita lakukan? Buang huruf mudhara'. Menjadi apa? Tadi takulu, lam takulu, kita buang huruf mudhara' menjadi kulu. Beda enggak? Kul, kulu. Nah, kalau kul wawunya hilang karena ketemu dua sukun. Adapun kulu wawunya ada. Kenapa? Karena tidak bertemu dua sukun. Maka tasrifnya kita katakan kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Lalu contoh berikutnya apa di situ? Bi, nam, sama dari fi'il mudhari' tabi'u. Nam menjadi bi. Lam tabi' dibuang ta, huruf mudhari' menjadi bi. Nam bi, bi'a, bi'u. Kalau bi'a dan bi'u ada ianya enggak? Ada ianya karena tidak ketemu dua sukun, ya. Nam barakallahu fikum. Khaf asalnya apa? Takhafu, asalnya takhafu. Enam. Takhafu, masukkan lam menjadi apa? Nah, lam takhaf. Ketemu alif, yang alif itu ibarat dari sukun dan fa. Ketemu dua sukun apa enggak? Ketemu dua sukun, maka dibuanglah huruf sukun. Maka dibuanglah sukun yang pertama beserta huruf ilatnya. Jadi lam takhaf. Nah, lam takhaf. Takhafun. Takhafuna. Masukkan lam menjadi apa? Lam takhafu. Buat fi'il amr. Kita buang huruf mudhara'. Buang lam menjadi khafu. Alifnya ada enggak? Alif. Ada alifnya. Kalau takhaf alifnya dibuang karena tempatnya sukun alif. Ketemu dah sukun. Adapun takhaf, adapun yang khafu, khafu alif ditetapkan sebab tidak ketemu dua sukun. Nah, khaf, khafu, khaf, khafa, khafu. Nampak dia? Khafi, khafa, khafna. Barakallahu fikum. Nah, begitu juga yang terjadi pada takzuna. Ada takzuna. Takzuna, apa asalnya? Takzuna, ini asalnya takzuna. Ikut wazan taf'uluna. Hanya saja wawu ini, wawu yang berdoma ini tidak dibaca takzuna, itu kan takzuna, enggak kita baca wawunya. Apa alasannya tidak dibaca? Apa alasannya kenapa tidak dibaca? Karena fikol antum mengucap goza yagzu, antum mengucap goza yagzu atau yagzuwu, yagzu ya kan, goza yagzu, roma yar, yarmi apa yarmiu, yarmi, berarti kenapa enggak dibaca wawu dan ya ketika marfu? Karena fikol tidak dibaca yagzuwu, tidak dibaca yarmiu. Ya, ya, namun apa bacaannya? Yagzu yar, namun bacaannya yagzu sama yarmi. Karena thiqal. Demikian juga ketika di sini, ketika bersambung dengan wawu jamaah, kita baca tagzuna, asalnya tagzuuna. Yang yagzu apa asalnya? Yagzuwu. Karena thiqal kita baca yagzu. Yarmi apa asalnya? Yarmiyu, karena thiqal kita baca yarmi. Nah, Barakallahu fikum. Maka ketika bersambung dengan wawu jama'ah juga kita baca tagzuna, yang asalnya tagzuwuna. Tagzuwuna. Nah, berarti wawu enggak dibaca kan? Seolah-olah apa berarti ini? Tagzuwuna. Dhamma pada wawu enggak dibaca karena thiqal. Seolah-olah dia tuh sukun. Iya kan? Kalau sukun tagzuna, maka ketemu dua sukun. Sukun pada wawu pertama yang dia tuh huruf asal fi'il, sukun pada wawu yang kedua yang dia itu adalah wawu jama'ah sebagai fa'il. Maka apa yang kita lakukan? Membuang salah satu sukun beserta hurufnya menjadi tagzuna. Nah, yang yarmun, apa asal yarmun? Hah? Yarmiyuna, asalnya yarmiyuna. Nanti asal yarmiyuna. Kemudian ya ini berharokat doma ini enggak bisa dibaca ya. Sikol enggak dibaca. Sehingga apa? Sehingga kita sukun karena enggak dibaca sikol. Maka antum lihat ketemu dua sukun, sukun pada ya, sukun pada wawu. Iya enggak? Seperti antum mengucap ini, yarmi. Yarmi, tarmi, bukan yarmiyu kan? Nah, seperti ini juga yarmi sama. Domanya enggak keluar pada ya. Asalnya yarmiyuna, karena sikol maka doma pada ya tidak dibaca, sehingga kita baca yarmi, ya sukun, wawu sukun, lalu nun. Ketemulah dua sukun, yaitu sukun pada ya dan sukun pada wawu. Kita buang sukun yang pertama karena ketemu dua sukun beserta hurufnya, apa huruf ya, menjadi yarmiyuna. Yarmiyuna itu asalnya. Nah, dalam bacaan tidak munasib, tidak cocok ya. Nah, apa yang dilakukan kalau seperti ini? Maka dua pilihan. Pilihan pertama mengubah wawu menjadi ya. Yarmiyuna menjadi yarmina. Pilihan yang kedua merubah harokat mim menjadi doma, yarmuna. Mana yang mau kita tetapkan? Yang tetapkan adalah yarmuna. Kenapa? Karena menjaga wawu jama'ah ini jangan sampai hilang. Sebab wawu jama'ah memiliki arti fi'il, dia isim yang berdiri sendiri. Iya kan? Nah, isim berdiri sendiri. Dan di buku antum lihat di buku, baca baik huruf bersukun kedua bagian dari kata maupun dihukumi bagian dari kata. Nah, ini maksudnya. Baik huruf sukun yang kedua dihukumi sebagai baik yaitu adalah bagian dari kata seperti apa? Seperti kul. Nah, baik bagian dari kata ataupun dihukumi dari kata. Yang dihukumi untuk dihukumi sebagai bagian daripada kata ini, maksudnya dihukumi seperti bagian daripada kata ini, wawu. Wawu ini berasal dari fi'il bukan? Hah? Bukan. Sekarang kita bahas apa? Yarmuna fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Padahal ada wawu. Wawu fi'il bukan? Bukan. Nah, iya kan? Nun fi'il bukan? Bukan. Kan itu. Nah, lihat nih. Yaktubuna. Biar mudah dulu antum baca. Yaktubuna. Yaktubuna. Ini antum katakan apa? Yaktubuna. Fi'il mudhari kan? Padahal tidak semuanya fi'il mudhari. Namun karena wawu dianggap sebagai bagian daripada kata, kita katakan fi'il mudhari. Nah, itu ini yang dikatakan dengan baik sukun yang kedua dihukumi sukun asli dari kata ataupun bagian daripada kata. Nah, itu ya. Naam. Farqakum. Kenapa? Karena asal dari yaktubuna berasal dari kataba, fiilnya kataba. Ya, huruf apa namanya? Mudhara'a, bukan dari fiil, huruf mudhara'a ditambahkan untuk fiil mudhara'. Wawu apa ini? Isim domir, isim kan? Sebagai fa'il, nun alamat rofa. Berarti ada tiga perkara, ada fi'il, kataba, ada huruf mudhara'a, dua, ada wawu jama'ah, tiga ya, ada nun, alamat rofa, empat, berarti ada empat perkara di yaktubuna. Namun dikatakan ini satu kata, seperti fi'il, fi'lun mudhari'un. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum. Itu yang dimaksud dengan baik sukun yang kedua ini dianggap baik sukun yang kedua itu adalah dari kata ataupun dihukumi dari kata tersebut. Nah, yang dihukumi dari kata seperti ini, seperti yang wawu jama'ah atau ya mukhotoba. Nah, yang tarmina asalnya tarmiyuna. Nah, barakallahu. Ya, mengerti ini? Tadi apa? Yarmiyuna, belum selesai ya? Yarmiyuna tadi. Yarmiyuna. Setelah kita buang pada yarmiyuna, setelah kita buang apa? Yarmiyuna tidak bisa dibaca yarmiyuna karena thiqal. Maka bacaannya apa? Yarmi, ya sukun, wawu sukun, lalu nun. Ya enggak? Ketemulah dua sukun. Sehingga yang kita lakukan membuang ya. Maka menjadi yarmiyuna. Dan dalam bacaan tidak cocok. Maka apa yang kita lakukan? Apakah menetapkan wawu nam dengan merubah mim menjadi doma, ataukah menetapkan harokat mim kasro dengan merubah wawu menjadi ya? Nah, ada dua pilihan. Kita rubah menjadi yarmuna agar wawunya selamat, atau kita katakan yarmina agar harokat kasronya mencocoki huruf setelahnya, yaitu ya sukun. Mana yang kita pilih? Nah, kita pilih yarmuna. Kenapa? Karena wawu ini kata yang berdiri sendiri, yaitu domir munfasil mabni ala sukun fi mahli rafin fa'il. Nah, yang ketika itu sudah dihukumi seperti bagian daripada fi'il. Ya, dia kata yang berdiri sendiri namun dihukumi seperti bagian kata dari fi'il. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita baca keterangannya. Doma pada wawu dan ya dibuang karena dianggap berat. Untuk diucapkan, setelah itu bertemulah dua sukun, maka huruf sukun yang pertama dibuang menjadi tagzuna dan tarmiuna. Kemudian dikasro pada mim tarmiuna. Kemudian kasro pada mim afan. Kemudian kasro pada mim tarmiuna diganti menjadi doma untuk menyelamatkan wawu jama'ah agar tidak berubah menjadi ya. Nah, bisa dimengerti? Apa ada pertanyaan? Ya. Lihat contoh lain. Tarmina asalnya tarmiyina. Nah, ini untuk yang fi'il mudhari' bersambung dengan ya mukhotobah ya. Tarmina asalnya tarmiyina. Wazannya taf'ilina. Nah, kemudian nah, menjadi tarmina, yaitu dua ya sukun. Kenapa? Karena seperti antum mengucap yarmi, ya-nya tidak keluar harokatnya karena sikol. Gitu ya. Kemudian menjadi tarmina, dibuang salah satu ya. Ini penjelasannya seperti yang tadi dijelaskan di papan tulis. Sekarang lihat contoh yang lain. Litarmuna asalnya litarmu nam, kemudian ditambah nun taukid. Lamnya disebut lam apa di situ? Litarmu lam apa? Lam amr. Lam amr itu termasuk dari huruf perangkat yang menjazm fi'il mudhari' ya. Perangkat yang menjazm fi'il mudhari' di antaranya apa? Lam amr. Antum lihat papan tulis. Asalnya adalah tarmuna. Tarmuna. Nah, barakallahu fikum. Kemudian masuk padanya lam, maka nun dibuang. Majzum alamatu jazmihi hadfun nun. Lalu diberilah alif fariqo. Alif apa ini? Alif fariqo untuk membedakan bahwasanya wawu yang bersambung dengan fi'il bukan wawu bagian dari huruf asli fi'il, namun dia itu apa? Wawu jama'ah, isim yang menyatu dengan fi'il. Barakallahu fikum. Litarmu. Litarmu ini bersambung dengan nun taukid. Nun taukid sakila, yaitu nun bertasdid. Dan nun bertasdid ibarat dari dua nun. Nun pertama sukun, nun kedua berharokat. Ini ya, tetapan tulis. Maka kita melihat litarmu, litarmu tambah nun taukid. Ketemu enggak dua sukun? Sukun pada apa? Pada babu, kemudian pada pada nun yang pertama. Alif pada sukunnya enggak? Berarti ketemu berapa sukun? Ketemu tiga apa dua? Ketemu dua apa ketemu tiga sukun? Tanya antum. Nah, perhatikan. Alif fariqo ini alif zaidah, alif tambahan dianggap tidak ada. Ada secara tulisan namun tidak ada secara lafaz, secara lisan enggak ada. Tadi alif ini ditambahkan untuk membedakan antara apakah wawu itu asal dari fi'il seperti antum mengucap yagzu, goza yagzu. Nah. Yagzu wawunya asli bukan? Asli. Beda dengan antum lam yagzu. Lam yagzu. Ini wawunya wawu asli fi'il atau isim domir berapa fa'il? Wawu apa ini? Isim domir berapa fa'il kan? Sama enggak bentuknya? Yagzu, yagzu. Sama, kalau yang wawu di atas wawu apa ini? Wawu asli dari fi'il, kata. Kalau wawu yang dibawa lam yagzu, wawu dari wawu isim, wawu isim dari isim, isim domir yang dimasukkan kepada fi'il, wawu jama'ah. Nah, untuk agar terbedakan ya, bentuknya sama kan? Maka masukkan alif fariqo. Maka alif fariqo ini keberadaannya seperti tidak ada, untuk membedakannya saja. Maka ketika antum melihat litarmu ada alif fariqo, ini dianggap seperti tidak ada. Nah, jangan sampai terkecohkan kaidah alif ibarat dari sukun. Iya, kalau masuk dalam ucapan, ini tidak masuk dalam ucapan. Ini dalam tulisan saja, namun dalam ucapan seperti tidak ada. Mengerti ya? Kalau wawu ada tidak dalam ucapan wawu ini? Ada, antum baca litarmu, jadi mad kan? Nah, kalau alif tidak ada dalam ucapan, hanya dalam tulisan saja untuk membedakan. Maka antum lihat ketemu dua sukun. Yang pertama sukun pada wawu, kedua sukun pada nun taukid yang pertama. Karena nun tasdid ibarat dari dua nun. Nah, antum lihat. Sehingga kita harus selamatkan kata ini. Nah, bagaimana cara menyelamatkannya? Membuang salah satu sukun beserta huruf ilatnya. Kita buang wawu, sukun, sukun dan wawu. Maka menjadi menjadi apa? Litarmunna, litarmunna. Itu ya. Doma pada mim menjadi dalil adanya wawu yang dihapus. Doma pada mim menjadi dalil adanya wawu yang dihapus. Nah, barakallahu fikum. Litarmunna. Kemudian litagzina, asalnya dari tagzina, tagzina wasannya apa? Taf, tafolina ya, asalnya tagzina. Ini juga setelah terjadi iklal ya, tagzina ini setelah terjadi iklal ya, tagzina setelah terjadi iklal. Kita masukkan lam litagzi. Apa yang kita lakukan? Hadfun nun, karena fi'lun mudhari'un majhun wa fi'lun mudhari'un majhumun alamatu jazmi hadfun nun, menjadi litagzi. Lalu masuk padanya nun taukid. Ketemu enggak dua sukun? Sukun apa saja? Ya dan nun yang pertama pada nun taukid. Sehingga kita buang sukun yang pertama, yaitu apa? Ya. Nah, sukun beserta ya kita buang menjadi litagzina, litagzina. Nah, kasra menjadi dalil bahwasanya ada ya yang dihapus. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Siapa sekarang? Mas Rizal. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang kedua, wajib menghapus atau membuang secara lafaz bukan secara tulisan, yaitu huruf bersukun ketika bertemu dua sukun atau dua huruf yang sukun terdapat pada dua kata yang huruf sukun pertamanya berupa huruf mat. Contohnya yang pertama, yalsul jaisha, dibaca yarzul jaisha, waw sukun hilang. Yang kedua yarmir rajulu dibaca yarmir rajulu, atau yarmil waladu dibaca yarmil wadad waladu, ya sukun hilang. Iya, hasab cukup. Nah, barakallahu fikum. Ya, keadaan kedua, wajib menghapus, membuang secara lafad, bukan secara tulisan. Lihat, membuang sukun secara lafad, bukan secara tulisan. Kalau yang sebelumnya, keadaan pertama, wajib membuang secara lafad dan tulisan, iya kan? Sekarang hanya wajib membuang secara lafad saja, tidak secara tulisan. Artinya secara tulisan masih ketemu, masih ada sukun itu, masih ada secara tulisan, masih ada. Namun secara lafad tidak boleh. Namun secara lafad tidak ada huruf tersebut yang bersukun itu dibuang. Nah, yaitu huruf bersukun ketika bertemu dua sukun, apa? Wajib menghapus atau membuang secara lafad, bukan secara tulisan. Yaitu apa? Huruf bersukun ketika bertemu dua sukun terdapat pada dua kata yang huruf sukun pertamanya berupa huruf mad. Seperti yagzul jaisa, yagzul jaisa. Ketemu enggak dua sukun? Pertama sukun pada apa? Pada wawu. Yang kedua sukun pada lam. Itu alif atau bukan? Antara wawu dan lam. Kalau alif berarti ada sukun kan? Apa jawabannya? Berarti ketemu berapa sukun? Dua apa tiga? Kayak tadi, pertanyaannya kayak tadi. Ada wawu, ada alif, ada lam. Kaidah antum kalau alif ibarat dari ada sukun, ya enggak? Berarti ada tiga sukun apa dua sukun? Itu berarti apa alifnya? Alif saya, alif apa? Dia itu hamzah wasal, bukan alif. Hamzah wasal. Itu ya, tingkat-tingkat lagi pembahasan tentang hamzah wasal. Itu hamzah wasal bukan alif, sehingga kita tidak mengatakan itu di atasnya ada sukun. Yang hamzah wasal ini apabila ada di tengah kata seperti tidak ada. Iya kan itu? Apabila hamzah wasal di tengah kata maka dia tidak ada. Tidak dibaca di tengah kata. Al-jaisu wal-jaisu. Nah, kan itu? Karena hamzah wasal tujuannya adalah untuk memulai kata yang sukun agar bisa diucap. Iya kan? Untuk memulai kata yang sukun agar bisa diucap. Nah, ketika kata tersebut diawali oleh huruf yang lain atau kata yang lain seperti wawu, al-jaisu menjadi wal-jaisu, maka tidak butuh pada hamzah wasal. Nah, tidak butuh. Jadi keberadaannya seperti tidak ada, namun dalam tulisan tetap ditulis. Nah, jadi hamzah wasal itu secara asal apabila dia ada di tengah kata, nah secara asal tidak dibaca namun ada secara tulisan. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu tidak ada secara tulisan juga. Secara bacaan tidak ada, secara tulisan juga tidak ada. Nah, di sini kita lihat yagzul jaisa, ada wawu sukun ketemu dengan lam sukun, ketemu dua sukun, wawu dan lam. Nah, adapun hamzah wasal dianggap tidak ada. Hamzah wasal dianggap tidak ada karena berada di tengah kata. Andaikan ada maka antum baca yagzu al jaisa. Gitu kan? Andaikan hamzah wasal itu dianggap ada maka bacaan antum apa? Yagzu al jaisa. Ini bacaan yang salah. Yang benar apa bacaannya? Yagzul jaisa. Itu. Yagzul jaisa. Karena hamzah wasal tidak ada di tengah kata, tidak dibaca. Nah, artinya ketemu dua sukun, sukun pada wawu dan sukun pada lam. Nah, ketika ketemu dua sukun, maka sukun yang pertama dibuang secara lafaz, namun tidak secara tulisan. Berarti secara tulisan wawu itu ada, namun secara lafaz tidak ada. Bagaimana secara lafaz? Antum melihat sampingnya. Yagzul jaisa. Enggak ada wawu kan? Nah, begitu juga hamzah wasal enggak ada. Yarmir rajulu, yarmir rajulu. Nah, antum lihat cara bacaannya di sampingnya itu. Yarmir rajulu. Seperti ya-nya tidak ada. Ya tidak ada dalam lafaz. Nama seperti itu tulisannya. Yarmil waladu. Antum lihat pada bacaan tulisan yarmil waladu. Iya, lanjutan Mas Fajar, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Qala al-muallif hafizallahu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah dua rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Raka'atul fajri dibaca raka'atul fajri, alif hilang. Firman Allah Subhanahu wa taala, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, dibaca ati'ullaha ati'ur rasula ulil amri. Wau dan ya, ya hilang. Diperbaiki ya, salah ketik itu. Perbaiki. Nah, ya kita baca dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'atul fajri, apa asalnya? Asal raka'at apa? Raka'atani, asalnya raka'atani. Karena mudhaf maka nunnya dibuang. Ya, nunnya dibuang menjadi raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, di situ ketemu dua sukun. Apa sukun yang pertama pada apa? Raka'atul fajri pada apa sukun yang pertama? Ada alif. Sukun yang kedua pada lam. Lam hamzah wasal dianggap tidak ada. Nah, antum lihat di tulisan raka'atul fajri. Nah, seperti itu tulisannya. Alif hilang. Lalu firman Allah Ta'ala, ati Allah wa ati ur-rasul wa ulil amri minkum. Nah, dibaca ati Allah, yaitu dianggap wawunya tidak ada ya, ati Allah. Lalu apa di situ? Wa ati ur-rasul, dianggap wawu tidak ada, ati ur-rasul. Wawu setelah ain tidak ada. Tidak ada secara apa ini? Lafaz. Nah, wa ulil amri, apa yang tidak ada? Ya-nya tidak ada. Nah, diperbaiki, berarti antum perbaiki. Dibaca ati Allah wa ati ur-rasul. Ya, antum perbaiki sendiri, intinya membuang wawu secara lafaz, dibuang wawunya. Nah, ada pertanyaan? Cukup apa tambah? Cukup ya, karena tinggal sedikit ya. Maka kita tidak buru-buru, tinggal sedikit. Nah, tinggal beberapa kali pertemuan lagi, insya Allah. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.